Bismillahirrahmanirrahim. Radio Manhajul Anbiya mempersembahkan audio kajian berjudul Faidah Manhajiyah dari Fatwa dan Keputusan Al-Allamah Al-Bukhari terkait fitnah di Indonesia. Disampaikan oleh Ustaz Luqman bin Muhammad Ba'abdu Hafidhahullah. Kajian ini dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 10 Jumadal Ula 1444 Hijriah atau 4 Desember 2022 ba'dal maghrib sampai selesai di Masjid Ali bin Abi Thalib Ma'had Minhajul Athar Jember. Pertemuan pertama, audio 2. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Telah disebutkan tadi bahwa di antara sebab yang mendorong kita untuk menyampaikan faidah-faidah dari audio Syekh Abdullah Al-Bukhari secara khusus adalah karena memang audio tersebut sangat berkaitan dengan kebutuhan salafiyin yang terhitung paling penting di masa-masa ini, yaitu segera menyelesaikan, mengakhiri fitnah dan perpecahan yang terjadi di bawah bimbingan akabirul ulama. Namun pada kenyataannya, pada prakteknya, audio yang memang itu datang pada waktunya, datang pada masa sangat dibutuhkan, tidak segera tersampaikan kepada salafiyin yang sedang menunggu-nunggu dan bersedih atas terjadinya fitnah kali ini. Walaupun di sisi lain ada pihak-pihak yang juga bersedih dan keberatan datangnya sejumlah bimbingan dan nasihat ulama kibar dan masyayikh ahli sunnah. Pada prakteknya ternyata didapati berbagai upaya yang cukup sistematis dan masif di berbagai wilayah untuk menghalangi sampainya wasiat-wasiat ulama ini dan fatwa mereka kepada salafiyin. Upaya-upaya menghalangi tersebut ada yang melalui penyikapan-penyikapan. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang melalui syubhat-syubhat yang akan membuat samar dan remang-remang permasalahan ini sehingga kesimpulannya fatwa ulama tersebut dan audio Syekh Abdullah Al-Bukhari itu tidak benar adanya atau diragukan keberadaannya. Bermula dari wasiat ulama 10 Rajab 1442 Hijriah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abul Harith Hafizullah Ta'ala dari Madinah melalui sebuah muhadarah yang disampaikan pada malam itu ke Pulau Bintan, yang memang keberadaan muhadarah itu sangat dinanti oleh mereka, dipublis secara luas, ditunggu-tunggu. Ternyata pada akhir muhadarah Al-Ustaz Abul Harith menyampaikan amanah dari ulama terkait wasiat para ulama kibar tersebut untuk salafiyin Indonesia. Nah, banyak pihak terkejut dengan penyampaian Al-Ustadz Abul Harith pada malam itu, wasiat-wasiat ulama. Di antara mereka ada yang mencoba untuk menciptakan keragu-raguan kepada validitas, otentisitas dari wasaya ulama itu. Valid atau enggak valid ini? Benar atau bohong? Ini beneran atau buat-buatannya Abul Harith? Ada upaya untuk menciptakan keragu-raguan, ditebarkan syubhat-syubhat. Di antara syubhat tersebut antara lain, jika memang benar wasiat itu datangnya dari ulama, kenapa melalui Abul Harith? Semestinya melalui asatidzah. Maka tidak sedikit dari salafiyin yang ragu. Iya ya, kalau memang benar ulama berwasiat untuk salafiyin untuk perkara yang besar, kenapa enggak melalui asatidzah? Berarti ada sesuatu, ada apa-apa. Timbul pertanyaan-pertanyaan, keragu-raguan. Apakah memang benar demikian bahwa harus melalui asatidzah? Sebagian mengatakan bahwa ya, karena asatidzah lebih tahu tentang Indonesia. Satu. Dua, asatidzah adalah duta-duta ulama. Kepanjangan tangan ulama untuk Indonesia ini. Sehingga semestinya memang melalui para asatidzah. Ini sebuah kaidah dalam ranah dakwah salafiyah di Indonesia yang perlu dan wajib diluruskan. Pertama, dari sisi bahwa tidak mesti dan tidak harus wasiat ulama sampai ke Indonesia ini harus melalui jalur asatidzah. Tidak harus dan tidak mesti. Dan tidak boleh dikatakan kalau tidak melalui asatidzah maka tidak sah atau diragukan atau dan seterusnya. Ana yakin asatidzah sendiri mungkin enggak ridho mungkin ya. Perkiraan ana. Asatidzah sendiri tidak ridho dengan prinsip ini atau kaidah ini. Wallahu a'lam. Karena kalau prinsip ini dipegang secara mutlak, berbahaya. Nanti akan datang fatwa-fatwa ulama yang akhirnya terhalangi untuk sampai kepada salafiyin. Dan peristiwa ini salah satu bukti. Ternyata ketika beberapa asatidzah atau salah satu asatidzah, kalau enggak salah Al-Ustaz Qamar Zainuddin hafizahullah taala, menghubungi Al-Ustaz Abul Harith pasca muhadharah Bintan, beliau menyesalkan kepada Ustaz Abul Harith kenapa itu disampaikan secara terbuka dan tidak melalui jalur asatidzah. Kurang lebihnya demikian. Kenapa tidak lebih dulu disampaikan kepada asatidzah? Maka Al-Ustaz Abul Harith menjawab bahwa saya diberi amanah oleh ulama untuk menyampaikan ini secara langsung tanpa melalui jalur Ustaz Luqman dan jalur asatidzah. Jadi memang itu amanah dari ulama, dipercayakan kepada Al-Ustaz Abul Harith. Berarti pada malam hari itu, pada masalah penyampaian wasiat ulama 10 Rajab tersebut, Ustaz Abul Harith bisa dikatakan sebagai dutanya ulama. Bisa dikatakan Ustaz Abul Harith pada malam hari itu sebagai kepanjangan tangan para ulama untuk salafiyin Indonesia. beliau dipercaya oleh ulama. Dan memang itu kenyataannya. Al-Ustaz Abdul Harith dekat hubungannya dengan Syekh Rabi. Ya. Kalau kita mau jumpa Syekh Rabi di Madinah khususnya, ya kita seringnya melalui Ustaz Abdul Harith untuk menghubungkan kepada putra-putra Syekh Rabi. Karena Ustaz Abdul Harith dikenal oleh putra-putranya juga. Atau kita minta tolong melalui Syekh Arafat dan Syekh Abdul Wahid Al-Madkhali melalui Ustaz Abdul Harith juga. Dan juga Ustaz Abdul Harith yang mengantarkan kita ke Syekh Rabi atau ke Syekh Ubaid. Nah, sehingga memang sangat dikenal gitu. Di sisi lain tidak semua da'i dan semua asatidzah di Indonesia dikenal oleh Syekh Rabi. Tidak semua da'i dan semua asatidzah dikenal oleh Syekh Ubaid. Bahkan tidak semua asatidzah dan semua du'at dikenal oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari. Maka upaya menciptakan keraguan-raguan ini dikencarkan pada hari itu. Sampai-sampai dari kaum ghaugha'iyun dan juga orang-orang yang ghasyim berusaha untuk menjatuhkan nama baik Al-Ustadz Abdul Harith yang tadinya tidak tersentuh. Tadinya masih ya bagus nama baiknya. Gara-gara penyampaian Ustadz Abdul Harith amanah ulama, nama baik beliau, kehormatannya, harga dirinya dijatuhkan oleh channel-channel fitnah khususnya dan as-sama'una lahum. Dan orang-orang yang cenderung suka mendengar celotehan dan kebohongan channel-channel fitnah, senang mendengarkan kedustaan, senang mendengarkan celotehan-celotehan fitnah. Ini musibah Allah timpakan kepada kalbu orang-orang seperti itu. Terus disebarkan syubhat ini tadi. Ustaz Abdul Harith dijatuhkan. Dan tentu ini bukan cara-cara salafi. Cara-cara yang ditempuh oleh channel-channel fitnah yang majhul itu bukan cara-cara yang terbimbing oleh ulama. Enggak ada ulama ahli sunnah mengajarkan cara-cara seperti itu secara terbuka di depan umum. Apa dosa Ustaz Abdul Harith? Apa salahnya menurut channel-channel fitnah itu? Karena membacakan wasaya ulama sebagai amanah untuk disampaikan kepada salafiyin. Kalau keberadaan kaum ghaugha'iyun dan channel-channel fitnah ini terus berada di tengah salafiyin, benar-benar ini musibah bagi dakwah salafiyah. Dan ini akan merongrong dakwah salafiyah dan kehormatannya. Ayuhal ikhwah, demikian berbagai syubhat untuk meragukan, menciptakan keraguan-raguan salafiyin terhadap wasaya al-ulama. Di antara yang kita petik faedah pada waktu itu, adanya sebuah jawaban dari Syekh Arafat Al-Muhammadi hafizahullah ta'ala, menjawab sebuah pertanyaan yang memastikan dari Syekh Arafat tentang validitas wasaya ulama yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Harith pada 10 Rajab. Pertanyaan itu redaksinya kurang lebih, ahsanallah ilaikum syekhana. Wahai syekh kami, semoga Allah memberikan kebaikan kepada anda. Hal nasaih al-ulama di abna'ih salafiyina fi biladi Indonesia allati naqalaha al-akh Abdul Harith Muhammad Muslih fi muhadaratihi yawm al-ahad. Apakah terkait nasihat-nasihat ulama kepada salafiyin di negeri Indonesia yang disampaikan oleh saudara kami Abdul Harith Muhammad bin Muslih pada muhadarah beliau hari Ahad, yaitu tanggal 21 Februari 2021, hiya sahiha sadiratun min kibari masyayikhina fil Madinah. Apakah nasihat tersebut memang benar berasal dari ulama kibar kita di Madinah? Syekh Arafat menjawab, Naam, sahihah. Benar, kata beliau. Itu datangnya dari para ulama. Jazahumullahu khairan wa hafizahum. Semoga Allah membalas kebaikan para ulama tersebut dan menjaga mereka. Wa ansahul jami'a bil kaffi 'anil khawt wa ittiba'il ulama. Dan aku, kata Syekh Arafat, menasihati semuanya untuk menahan diri dari berbicara tentang permasalahan ini dan segera mengikuti nasihat para ulama. Dipastikan oleh Syekh Arafat tentang kebenarannya. Dari para ulama kita, Al-Allamah, Al-Walid, Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, bahwa wasiat itu datang dari Al-Allamah Ubaid bin Abdul Al-Jabri rahimahullahu ta'ala, dan dari Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, dan juga dari Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahumullahu jami'an. Tetapi ternyata penegasan dari Syekh Arafat ini diupayakan juga untuk dikesankan itu bohong, bahwa itu drama, bahwa itu makar. Upaya untuk menciptakan keraguan-raguan juga disebutkan, diupayakan pada hari-hari itu. Luar biasa. Upaya menghalangi salafiyin untuk terhubung dengan ulamanya. Apa ada perbuatan yang lebih jahat dibandingkan perbuatan ini? Menghalangi salafiyin untuk terbimbing sampai kepada ulamanya. Tapi alhamdulillah banyak salafiyin yang mengerti pola permainan channel-channel fitnah yang penuh dengan trik-trik bohong, trik-trik licik. Alhamdulillah. Banyak salafin yang justru sadar melihat permainan mereka ini. Walaupun di sana, tadi anda katakan, masih didapati sejumlah salafin sama'una lahum. Mau mendengarkan dan meletakkan telinganya, memberi kesempatan celotehan-celotehan kaum ghawghaiyun ini tadi. Ayuhal ikhwah, di antara tadi yang sempat disebutkan upaya untuk menciptakan keraguan-raguan terhadap fatwa ulama dan audio Syekh Abdullah Al-Bukhari, tadi sempat diisyaratkan di awal majelis bahwa surat atau informasi-informasi yang sampai kepada Syekh Al-Bukhari itu adalah informasi sepihak dari pihak Jember, sehingga keluarlah audio tersebut. Tadi sudah sempat terjawab bahwa Syekh Al-Bukhari sudah mengatakan fabina'an ala, berdasarkan apa yang telah dikirimkan, disodorkan oleh asatidzah kepadaku untuk membaca seputar muskilah atau problem dakwah yang terjadi di tengah-tengah thalabatul ilmi dan ikhwah di Indonesia, maka saya telah menelaah data-data yang dikirimkan tersebut, yakni oleh asatidzah, beserta sebuah diktat dan sebuah buku kecil yang dilampirkan bersamanya. Dan penting diketahui oleh seluruh salafiyun bahwa sampai hari ini saya berbicara di depan antum, kita, saya dan asatidzah Ma'had Minhajul Athar dan Duat atau asatidzah lain yang bersama para ulama, belum menuliskan surat klarifikasi terhadap surat dan data-data yang dikirimkan oleh asatidzah kepada Syekh Al-Bukhari. Perlu diketahui bahwa data-data yang dikirimkan oleh asatidzah dan penjelasannya itu ada sejumlah catatan dari kami. Ada sejumlah data yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Ada sejumlah berita yang disampaikan kepada Syekh Bukhari tidak demikian adanya. Tapi sampai hari ini, apa yang sudah kami tuliskan tidak kami kirimkan kepada Syekh Al-Bukhari. Dan Syekh Al-Bukhari sampai hari ini pula belum meminta dari kami. Mana itu surat pembanding? Mana itu surat klarifikasi? Beliau tahu metode ilmiah, tapi beliau mencoba mencukupkan dengan data-data yang disusun, ditulis oleh asatidah. Kira-kira apa jawaban Syekh Al-Bukhari yang akan muncul kalau beliau telah menerima klarifikasi dari kita? Baik itu tentang penerapan protokol kesehatan di Ma'had Minhajul Athar Jember, dengan segala liku-likunya yang disebutkan, maupun terkait masalah kedua, media sosial yang dikritikan kepada Ma'had Minhajul Athar Jember. Sampai hari ini Syekh Al-Bukhari pun belum meminta dari kita. Beliau hanya ingin mencukupkan dengan yang dikirimkan oleh asatidah dan dikembalikan untuk dikoreksi ulang dan dibenahi, dibuat lebih baik lagi. Baru yang kedua, beliau membaca ulang secara teliti. Yang ini insya Allah kita akan bacakan apa itu keputusan-keputusan beliau. Ayuhal ikhwah, tadi telah disebutkan upaya untuk menghalangi sampainya wasiat dan bimbingan ulama kepada salafiyin begitu gencar melalui syubhat-syubhat. Kedua, tidak adanya kesungguhan untuk menyebarkannya, baik melalui channel, melalui WhatsApp, atau Telegram, ataukah melalui muhadharah-muhadharah, dan seterusnya. Sehingga salafiyin hampir terlupakan dari adanya bimbingan ulama mereka ini. Yang ketiga, gencarnya penyikapan-penyikapan terhadap saudara-saudara kita salafiyin yang dengan senang dan bersyukur ikut menyebarkan audio Syekh Al-Bukhari atau transkripnya ataupun terjemahannya. Tidak sedikit teman-teman kita di berbagai daerah, di Jawa dan di luar Jawa, di Sumatera, di Sulawesi, dan yang lainnya, yang dengan rasa syukur kepada Allah mendapatkan bimbingan ulama terkait fitnah yang menyedihkan, mereka ikut menyebarkan. Ada yang menjadikannya sebagai status, ada yang mengirimkannya dalam grup WA, ataukah media yang lainnya. Atau mengirimkannya melalui Japri. Subhanallah, ternyata saudara-saudara kita, teman-teman kita itu disikapi. Ada yang dikeluarkan dari grup karena dia menyebarkan fatwa ulama atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari atau wasiat ulama sebelumnya. Ada yang diblokir nomornya oleh teman akrabnya. Teman akrab sebelum fitnah, akrab sekali. Ketika teman kita ini memberi, mengeser kepadanya dengan harapan membantu memahami permasalahan dan menyelesaikan fitnah, yaitu dikirimkan wasiat ulama atau sautiah Syekh Bukhari, diblokir nomornya. Ada yang kemudian sebuah grup yang tadinya itu grup faidah bersama-sama, ketika ada sebagian anggota grup itu juga menampilkan audio Syekh Al-Bukhari atau sebelumnya wasiat ulama 10 Rajab, juga dikeluarkan dari grup atau grupnya ditutup. Tidak bisa lagi terbuka untuk seluruh anggota, hanya khusus untuk para adminnya. Ada sebagian temannya sampai disikapi dalam urusan perdagangannya, diboikot. Ayuhal ikhwah, begitu dahsyatnya upaya menghalangi sampainya bimbingan ulama kepada salafiyin atau terhubungkannya salafiyin dengan ulama mereka. Ini juga adalah bagian daripada alasan yang mendorong kita untuk menyampaikan permasalahan ini. Di antaranya juga, yang penting dan menjadi sebab adanya majelis ini adalah membantu kita dan salafiyin untuk kembali kepada ulama kibar, terkhusus dalam masalah atau nazilah yang sedang menimpa, masalah kontemporer, fitnah yang sedang datang. Karena kita semua tahu, kita semua belajar, kita semua dididik dalam kajian-kajian, dalam daurah-daurah, muhadarah-muhadarah, bahwa al-barakatu ma'akabirikum, barokah itu Allah letakkan bersama para ulama kibar kalian. Barokah bimbingan, barokah fatwa, barokah keputusan, barokah nasihat, barokah ilmu. Bukan ada pada orang-orang kecil. Bukan ada pada orang-orang majhul. Bukan apalagi orang-orang ghawaiyun. Ada pada ulama kibar. Kita ingin mencoba mengingatkan salafin dengan muhadharah ini, baik yang malam ini dan yang sesi-sesi berikutnya insyaallah, untuk salafin kembali pada prinsip yang dinasehatkan oleh sahabat Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim wa idza akhaduhu an asaghirihim halaku. Sungguh umat ini akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu, mengambil fatwa, bimbingan dari ulama kibar mereka. Kalau mereka sudah mulai mengambil ilmu atau fatwa dan bimbingan dari al-asaghir, orang-orang kecil, ilmunya atau manhajnya, kapasitasnya, halaku, mereka akan binasa. Ini sekarang sedang menimpa, kenyataan ini sedang dialami sejumlah orang-orang yang mengaku dirinya salafi, sejumlah orang-orang yang menampakkan diri menghormati ulama, membela kehormatan mereka katanya. Ternyata mereka berusaha menghalangi salafiyin dari ulama kibar mereka. Bahkan mereka berusaha menjatuhkan nama baik dan harga diri serta kehormatan orang-orang, para duat yang berusaha menghubungkan salafiyin kepada ulama atau menyampaikan fatwa ulama kepada salafiyin. Benar-benar ini sebuah komplotan yang berbahaya. Asagir dipercaya, al-asagir dari al-ghawaiyun dinukil dan dikutip celotehannya, disebarkan. Sementara al-akabir dengan fatwanya dan nasihat-nasihatnya dicampakkan. Asagir diumumkan, disebarluaskan fitnah-fitnahnya, sementara nasihat dan fatwa keputusan ulama disikapi orang-orang yang juga menyampaikannya. Ya subhanallah, betapa fitnah ketika menimpa seseorang, benar-benar yang hak itu menjadi ma'ruf dan yang ma'ruf itu menjadi hak. Benar-benar perkara yang hak itu menjadi batil dan yang batil menjadi hak. Yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf. Kita teringat nasihat-nasihat para ulama kita terkait bagaimana pentingnya dan posisi para ulama. Disebutkan oleh Syekhuna wa alimuna wa abuna al-walid Ubaid bin Abdillah al-Jabiri rahimahullah rahmatan wasi'a wa ghafara lahu, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmatnya yang maha luas dan mengampuni segala kekurangannya. Dalam salah satu nasihatnya kepada umat ini, kepada salafin secara khusus, agar terus berhubungan dengan para ulama, mendengarkan nasihat-nasihat mereka, khususnya dalam an-nawazil, perkara-perkara yang terkait dengan fitnah yang sedang menimpa. Syekh menyatakan, tadhkuruna al-hadith innama ya'kulu adh-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Apakah kalian masih ingat sebuah hadis yang maknanya bahwa serigala itu hanyalah akan memangsa seekor kambing yang menjendiri berpisah dari gerombolannya? Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Syekh melanjutkan, "Famanil qasi minna?" Siapa orang yang dikatakan menjendiri dan pergi jauh meninggalkan rombongan di antara kita ini? Qala huwa alladhi la yartabitu bi ahli al-ilmi wal fadli al-ma'rufin bi si'ati al-ilmi aw bi si'ati al-ittila'i wa sadadi al-manhaji wa quwwati ar-ra'yi wal basirati fi ad-da'wati ila Allah 'azza wa jall. Yaitu orang-orang yang tidak terhubung dengan ulama'nya yang mulia, tidak terhubung dengan ulama'nya yang dikenal dengan pengetahuannya yang luas, tidak terhubung dengan ulama' yang dikenal dengan manhajnya yang lurus dan pendapat serta ilmunya yang kuat dan kokoh dalam dakwah ilallah ini. Kemudian beliau melanjutkan, hadza la budda an tatawarada alaihi syubahu. Orang seperti ini, al-qasi ini tadi, yang pergi jauh menyendiri meninggalkan rombongannya, yang tidak yaitulah orang yang tidak terhubung dengan ulama'nya, pasti akan terurus atau terus didatangi oleh berbagai syubhat dan kerancuan. Orang yang seperti ini menjauh dari ulama, menjauh dari bimbingannya, fatwanya tidak diamalkan, fatwanya justru disembunyikan, fatwanya tidak disampaikan kepada umat, fatwanya justru diboikot. Inilah al-ghanamil qasiyah, kambing yang pergi jauh menyendiri meninggalkan rombongannya, meninggalkan ulamanya, meninggalkan fatwa mereka. Jenis orang seperti ini adalah orang yang pasti, kata Syekh, akan terus didatangi oleh berbagai syubhat dan kerancuan. Sadaqta ya Syekhana, betapa benar engkau wahai Syekh Ubaid. Sekarang ini mereka-mereka yang justru meninggalkan fatwa ulama, mereka-mereka dalam fitnah Indonesia ini khususnya, yang tidak mau mensosialisasikan wasaya ulama yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Haris pada 10 Rajab, yang tidak mau ikut mensosialisasikan sautiyah atau audio Syekh Abdullah Al-Bukhari menjawab dan membaca menelaah surat As-Satidah, mereka justru orang-orang yang ditimpa fitnah lebih senang mengikuti, mengutip, mendengarkan kebohongan-kebohongan al-asagir, kebohongan-kebohongan al-ghawaiyun, kebohongan orang-orang yang tidak ma'rufin, orang-orang yang majahil. Lebih senang. Ya subhanallah, betapa ngerinya fitnah ini. Betapa mengerikan. Yang lebih parah, tidak kalah parahnya, Syekh Abdullah Al-Bukhari pun telah menyebutkan dalam audio jawaban beliau, dan insya Allah kita akan jawab atau kita jelaskan lebih lengkap lagi biiznillah pada waktunya. Tetapi ini penting disebutkan tentang adanya atau keberadaan channel-channel fitnah ini. Syekh mengatakan, laula annahum laulam yajidu majalan au makanan min ba'dhin nas lama takallamu wa la tajarra'u. Kalau seandainya mereka ghawaiyun itu, para channel-channel fitnah tadi, tidak mendapatkan kesempatan atau peluang dari sebagian orang, mereka bakal tidak bakalan berani atau lancang berbicara. Tapi karena merasa mendapatkan kesempatan, peluang. Bagaimana peluang dan kesempatan itu? Semoga nanti ada waktunya. Bagaimana peluang dan kesempatan itu didapatkan oleh channel-channel fitnah ini? Begitu benar apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Bukhari. Syekh Al-Bukhari bukan main tebak. Beliau berbicara karena beliau tahu fakta. Beliau orang yang telah mencoba dan berpengalaman dan berbagai fitnah. Bahwa channel-channel majahil yang bermain di balik layar bersembunyi, ini ada orang-orang yang memberi kesempatan memang, peluang, memberi semangat, dukungan. Secara tersembunyi pula, secara terselubung. Ayuhal ikhwah, nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud telah banyak dilupakan. Maka kajian ini panggilan buat kita semua dan bagi seluruh salafiyin. Ajakan untuk seluruh salafiyin. Baik mereka talabatul ilm, ataukah ikhwan biasa, ataukah duat, ataukah asatidha, rijalan, atau nisaan. Kita memanggil, ayo kita kembali kepada jalan yang dibimbingkan oleh ulama agar fitnah ini cepat selesai. Kemudian, di antara yang mendorong kita untuk menyampaikan materi ini adalah kekhawatiran kita terhadap dua hal. Yang pertama adalah kita jatuh kepada sebuah perbuatan yang terlarang, yaitu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, menyembunyikan nasihat ulama khususnya yang berkaitan langsung dengan kebutuhan salafiyin, kebutuhan umat. Ini bukan fatwa ulama tentang pembatal-pembatal wudu. Ini bukan fatwa ulama tentang apa saja yang membatalkan saum. Ini bukan fatwa ulama tentang apa saja yang terkenai zakat dan yang tidak terkenai zakat. Semuanya itu ilmu, semuanya itu ilmiah, semuanya itu penting untuk disampaikan kepada salafiyin dan keumuman kaum muslimin. Tetapi sebuah bimbingan, nasihat atau fatwa yang terkait dengan an-nawazil. An-nawazil itu apa? Permasalahan kontemporer, fitnah, musibah yang sedang menimpa umat. Di situ ada kewajiban, ada sebuah amal soleh, ada sebuah ibadah yang diwajibkan kepada seluruh umat, yaitu bertanya kepada ulama, meminta bimbingan mereka, mencari fatwa al-akabir. Ketika perintah ini, syariat ini ditinggalkan, kita jatuh dalam dosa besar. Dan tidak kalah besarnya dosa tersebut apabila telah datang ilmu, telah datang fatwa, telah datang nasihat, ternyata nasihat itu tidak disampaikan, atau disembunyikan, atau apalagi dihalangi salafiyin untuk mendengarnya atau memahaminya. Nabi kutna Allah subhanahu wa atau Nabiuna alaihi salatu wassalam, dari hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, dikeluarkan hadis ini oleh al-imam Ibn Hibban dalam sahihnya dan oleh al-hakim dalam al-mustadrak rahimahumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man katama ilman aljamahullah yawmal qiyamah bilijamin minnar, a'adhani Allah wa iyyakum jami'an minan nar. Semoga Allah melindungi ana dan antum semuanya dari azab api neraka. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang menyembunyikan sebuah ilmu, maka Allah akan memberikannya kepadanya sebuah lijam, tali pengikat kuda atau onta yang diletakkan antara hidung dengan mulutnya. Tali pengendali yang terbuat dari api neraka. Sebuah ancaman yang keras, karenanya para itu para ulama mengingatkan berulang kali masalah ini dan mentahdir dari perbuatan ini. Mendorong kita untuk menyampaikannya. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sebelum menjelaskan tentang ayat ini, Syekhuna Rabi' al-Allama al-Walid al-Muhaddith Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizallahu ta'ala, dalam salah satu nasihatnya beliau menyatakan, فَالَّذِي يَكْتُمُ الْحَقَّ وَيَكْتُمُ النَّصِيحَةِ وَلَا يُبَيِّنُهَا لِلنَّاسِ هَذَا غَاشٌ وَيَسْتَحِقُّ مِنَ اللَّهِ اللَّعَنَاتِ. Barang siapa yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan nasihat, dan tidak menjelaskannya kepada umat, maka orang ini adalah penipu dan berhak untuk mendapatkan laknat-laknat. Laknat-laknat banyak. Dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah pada ayat 159. Laknatnya siapa saja yang akan menimpa orang yang menyembunyikan kebenaran dan tidak menampakkannya kepada umat, saat khususnya umat sangat butuh. Allah mengatakan, innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang telah kami turunkan dari berbagai penjelasan dan petunjuk, setelah kami jelaskan di dalam Al-Kitab, ulaika yal'anuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Ini laknat pertama. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan mereka akan dilaknat oleh makhluk-makhluk Allah yang akan melaknat. Termasuk al-malaika, wan-nas ajma'in, dan seluruh manusia. Maka benar apa yang dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizallahu ta'ala min kulli su'in wa makruh. Beliau mengatakan, wa yastahiqu minallahi al-la'anat. Berhak mendapatkan berbagai laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum, maka kita sampaikan perkara ini yang sangat penting. Setelah tadi kita mendengar juga bahwa Syekh Al-Bukhari langsung yang memerintahkan penyebaran audio ini. Tidak mungkin tentunya disebarkan hanya audio berbahasa Arab atau hanya barakallahu fikum diterjemahkan, disebarkan transkripnya berbahasa Arab. Tentu membutuhkan terjemah karena kita orang Indonesia, salafin keumuman, belum mengerti bahasa Arab. Butuh adanya penjelasan dan pengambilan faedah-faedah penting darinya. Di antara juga yang mendorong kita untuk menyampaikan tema penting ini, kita khawatir kita terjatuh kepada sebuah karakter atau akhlak tercela dalam menyikapi fatwa ulama, dalam menyikapi sebuah fatwa. Apa itu akhlak tercela dalam bab ini? Itulah yang disampaikan oleh Al-Allamah Al-Muhaddits Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Dan ini terjadi di hampir setiap fitnah. Fitnah Muhammad ibn Hadi, terjadi apa yang disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah. Fitnah Al-Hajuri juga demikian. Terjadi pada fitnah Muhammad Al-Imam. Semua ini terjadi setelah wafatnya beliau. Dan fitnah-fitnah sebelumnya. Fitnah Abdurrahman Abdul Khalik, Ihya At-Turath, fitnah Sururiyah, Salman Safar Al-Hawali dan Salman Al-Auda, fitnah Al-Haddadiyah yang terjadi beberapanya sebelum wafatnya beliau. Beliau mengatakan rahimahullah, annas man yastafti ahlal ilmi. Ada di antara manusia ini yang meminta fatwa kepada ulama. Minta fatwa, bukan tidak mau minta fatwa. Minta fatwa. Sudah disampaikan pertanyaan kepada para ulama. Fa in kanatil fatwa tuwafiqu hawahu qabilaha wa illa a'rada anha. Kalau ternyata fatwa yang diminta atau ditunggu tersebut cocok atau sesuai dengan hawa nafsunya, kepentingannya, diterima fatwa tersebut. Secara praktek mungkin akan segera disebarkan, akan segera diumumkan, akan segera ditranskrip dan seterusnya. Diamalkan. Kalau ternyata tidak, kalau ternyata fatwa yang diminta dan ditunggu-tunggu setelah pertanyaan dikirim tidak sesuai dengan kemauannya, tidak sesuai dengan yang dia inginkan, a'radha, dia berpaling. Dia tinggalkan. Tidak mau menerimanya, tidak mau menyampaikannya atau mensosialisasikannya. Berpaling dia. Seolah-olah enggak ada fatwa. Kemudian Syekhuna Mukbir rahimahullah menegaskan, wahadihi sifatun min sifatil yahud. Dan akhlak seperti ini atau sifat seperti ini adalah salah satu sifatnya kaum Yahudi. A'adhani Allah wa'iyakum. Naam, maha benar Syekh, atau sangat benar apa yang beliau ucapkan, sangat benar apa yang beliau nasihatkan. Allah subhanahu wa ta'ala pun telah menyebutkan di antara akhlak Yahud di dalam ayatnya, afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Ayat semisal ini mirip terulang di dalam surat Al-Maidah, surat yang ayat yang kita baca ini dari dalam surat Al-Baqarah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah setiap datang kepada kalian seorang rasul membawa syariat, membawa wahyu, membawa ilmu yang ternyata tidak sesuai dengan kemauan kalian, tidak seperti yang kalian inginkan, kemudian kalian menyombongkan diri? Apa itu sombong? Batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Istakbartum, kalian menyombongkan diri. Fafarikon kadzabtum. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Sebagian orang atau sebagian nabi yang membawa kebenaran, membawa ilmu, membawa al-haq itu ternyata didustakan. Kamu dusta, kamu bohong, ini gak benar. Siapa yang mengatakan? Dan berbagai cemoohan, berbagai celotehan, upaya menciptakan keraguan-raguan terhadap kebenaran dan validitas berita dan keputusan atau ilmu yang dibawa oleh setiap rasul yang datang kepada mereka. Fafariqan kadzabtum. Sebagian dari para rasul itu kalian dustakan. Ini tukang sihir, kamu pembohong, ini enggak benar, ini buatannya kamu, ini syair dari kamu dan seterusnya. Dan bahkan kalau mereka, Allah lanjutkan, wa fariqan taqtulu, dan sebagian dari para nabi itu yang membawa kebenaran, kalian bunuh mereka. Perbuatan ini perbuatan jelek. Kita menunggu-nunggu fatwa ini. Kita menunggu-nunggu bimbingan ulama agar salafin segera mengakhiri fitnah yang terjadi, agar salafin tidak berlarut-larut dalam problem yang mencoreng nama baik dakwah salafiyah dan mengganggu produktivitas salafiyin. Ana sangat senang, senang sekali mendapatkan faedah yang sampai kepada saya dari Al-Ustaz Muhammad As-Sewed Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Sebuah faedah penting yang beliau sampaikan sebagai nasihat pada tanggal 18 Oktober 2020, yakni 2 tahun yang lalu lebih, di awal-awal fitnah, kurang lebih 2 bulan setelah pertemuan kita dengan asatidah di Ma'had Jember, di mana fitnah setelah itu semakin menjadi isu, berbagai isu ditebarkan, disebarkan, penyikapan-penyikapan terus terjadi di berbagai daerah termasuk kepada Ma'had Minhajul Athar Jember, penarikan-penarikan thullab, sebagiannya macam-macam alasannya. Nah, pada tanggal 18 Oktober itu ada sebuah nasihat yang bagus, di mana Al-Ustaz Muhammad mengatakan antara lain bahwa aku wasiatkan, usikum wa nafsi bitaqwallah, aku wasiatkan kepada antum semuanya dan saya pribadi termasuk di dalamnya, untuk kita sama-sama bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jaga lisan kita, jaga lidah kita. Apalagi perkaranya masih seperti ini, dalam keadaan kita masih mau merujuk kepada para ulama, masih mau menanyakan kepada mereka sehingga ada kejelasan. Jadi upaya meminta fatwa masih akan diupayakan untuk bertanya kepada ulama. Walaupun di sini ada sebuah catatan penting, semestinya pertanyaan ini, upaya meminta bimbingan ulama itu dilakukan sebelum fitnah terjadi, dilakukan sebelum penyikapan-penyikapan, pemboikotan-pemboikotan, penarikan-penarikan tulab, dan pemblokiran-pemblokiran terjadi. Sebelum channel-channel fitnah mendapatkan kesempatan untuk memancing atau mengail di air keruh agar semakin keruh, channel-channel fitnah tidak menginginkan air itu kembali jernih, karena di saat air itu jernih, mereka ghawiyun tidak bisa lagi berbuat. Di saat debu-debu itu sudah pergi, menjadi jelas apa di depan kita, di samping kita, di bawah kita, channel-channel fitnah tidak akan mampu berbuat dan akan mati dengan sendirinya. Tapi memang sengaja kegelapan dan kesamaran, kekeruhan ini dipelihara dan dipertahankan. Ayuhal ikhwah, kita melanjutkan nasihat Al-Ustaz Muhammad As-Sewed Hafizullah Ta'ala. Kalau sudah terang benderang, maka kalau itu memang isinya super mie, maka yang bilang aqua tadi harus ngalah. Kalau tidak ngalah, berarti orang itu sahibul hawa, pembela hawa nafsu. Maksud beliau, kalau nanti sudah ada jawaban dari ulama, akan terang, akan jelas. Yang tadinya berselisih, ini di dalam karton ini isinya super mie atau ke aqua? Nampaknya begitu maksudnya. Sebagian pihak mengatakan karena gelap, karena belum terang, ini super mie. Yang satunya mengatakan aqua. Beliau menasihatin, jaga lisan, jaga lidah, jangan berbicara, belum terang. Nah, kalau nanti sudah terang, ya, maka di situ akan ketahuan. Kalau sudah terang tapi tidak mengalah, berarti orang itu sahibul hawa, pembela hawa nafsu. Mengapa? Kata beliau, sudah terang benderang, sudah terlihat isinya, bukan itu Tetapi kata pepatah Arab, anazah wa intarat, yang maknanya, kata beliau, itu adalah kambing walaupun terbang. Kejadian pepatah ini, kata beliau, adalah ketika dua orang safar melihat binatang dari kejauhan. Kata yang satu, itu burung. Kata satunya lagi, la, itu kambing. Yang satu mengatakan, burung. Yang satu lagi, kambing. Ayo kita datangin. Kata salah satunya. Begitu mendekat, tiba-tiba terbang. Kata yang satunya, kan? Ana bilang apa? Burung. Kata temannya, enggak bisa. Itu kambing. Itu kambing terbang. Ini bahasa Arabnya, kata beliau, anaza wa intarat. Ya. Maknanya itu tadi, itu adalah kambing walaupun ternyata dia terbang. Kemudian beliau menegaskan, pokoknya kambing walaupun terbang. Ini, kata beliau, barakallahu fikum, yang kita tidak mau. Sehingga kalau masih samar-samar, kita maklumi. Selalu ana bilang begitu. Mudah-mudahan kalau sudah ada kejelasan, mereka juga akan paham. Mudah-mudahan kalau ada kejelasan, mereka juga akan paham. Mengapa? Karena kalau sudah jelas, yang benar bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena apapun, karena taufik dan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau yang salah, dia harus menyatakan dengan tegas, dengan tidak malu, tidak gengsi, saya salah. Wa astaghfirullahal azim, saya keliru dan saya rujuk. Masya Allah, sangat baik nasihat ini, kita mengambil manfaat. Alhamdulillah. Pada 18 Oktober beliau menyampaikan ini, kalau tidak salah di akhir Desember al-Asatidah mengirim surat yang telah disusunnya bersama, ya, sebagaimana tadi telah diceritakan. Kemudian pada tanggal 4 Syawal, Asy-Syaikh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari menjawab. Sebelumnya pada tanggal 10 Rajab keluar wasaya ulama Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Al-Bukhari dan Syekh Arafat. Alhamdulillah sudah terang benderang. Sudah jelas apa permasalahannya. Apa saja permasalahannya itu yang akan insya Allah kita lanjutkan dalam sesi berikutnya. Biiznillahi ta'ala. Dengan ini kita semuanya merasa bersyukur dengan adanya bimbingan ulama al-akabir. Kita berterima kasih kepada para ulama dan sekali lagi mengajak seluruh salafiyin. Kalian adalah saudara kami. Ayo kita kembali bersatu, kembali bersama. Jalankan nasihat ulama. Apa saja nasihat ulama tersebut, ayo kita ikutin bersama insyaallah. Barakallahu fikum. Kita tidak berasa menang. Alhamdulillah, dan kami nasihatkan kepada diri kami dan antum semua, enggak ada yang menang, enggak ada yang kalah. Nah, yang menang ya salafin, ketika salafin bersatu mengikuti ulama al-akabir dan meninggalkan al-asagir al-aghawaiyin, ya, keluar dari fitnah. Para pengobar fitnah mati, lari saat lampu-lampu terang benderang. Atau kita juga berharap para pengobar fitnah tersebut, al-ghawaiyun, untuk tidak putus asa, bertobat kepada Allah. Kami mengajak kalian, tobat kepada Allah. Jangan gengsi, jangan mengikuti hawa nafsu, kata Al-Ustaz Muhammad. Sudah jelas masalahnya, ada fatwa dari ulama kibar. Siapa tahu kemudian kalian menjadi orang-orang baik setelah ini. Jangan putus asa dari rahmat Allah, wahai ghawaiyun. Kami memanggil dan kami tidak akan kemudian insyaallah barakallahu fikum ketika kalian rujuk, kalian sadar, kemudian menyikapi kalian. La. Wa man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang tobat, Allah beri tobat padanya. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam pertemuan berikutnya yang semoga dimudahkan besok malam Selasa atau Senin malam Selasa ba'dal maghrib dalam waktu yang ada pada waktu dan tempat yang sama biidznillahi taala. Semoga apa yang disampaikan ini dinilai oleh Allah sebagai ilmu sebagai amalan soleh dan Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk mengikuti audio-audio kajian di Radio Manhajul Anbiya, silakan mendengarkannya di aplikasi Radio Manhajul Anbiya atau di www.manhajulanbiya.com.